الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله، kita lanjutkan kembali kitabul jami' dari kitabul ulumul maram. Masih dalam babul bir wassilah. Hadis terakhir dari pembahasan kita pertemuan kemarin, hadisnya Ibnu Mas'ud ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apa yang paling besar? Dan beliau pun menyebutkan antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, menjadikan tandingan untuk Allah dalam keadaan kita tahu Allah yang telah menciptakan kita. Nah, sekarang kita masuk di hadis berikutnya. Kelas 2. Iqra. Hadis nomor berapa itu? 1400. Qala al-muallif rahimahullah wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin al-As, sahabi ibnu sahabi, sahabat anaknya sahabat, Abdullah bin Amr bin al-As. Disebutkan Abdullah bin Amr bin al-As ini masuk Islamnya lebih dulu dibandingkan bapaknya. Dan jarak usia antara Abdullah dengan bapaknya Amr bin As itu 11 tahun antara bapak dengan anaknya. Berarti masih muda Amr bin As beliau menikahnya. Nah, disebutkan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah berjumpa dengan nenek-nenek berusia 21 tahun. Sudah punya cucu. Karena nenek sudah punya cucu. Usia beliau, usianya nenek itu 21 tahun. Nah. Baik. Disebutkan bahwasanya sebelum masuk Islam, nama beliau adalah Al-As. Kemudian setelah masuk Islam diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan Abdullah. Setelah masuk Islam. Baik. Beliau menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, minal kabair, termasuk dosa besar, termasuk dosa besar. Dosa besar itu banyak. Ini salah satunya. Termasuk dosa besar sabmur rajuli walidayh, celaan seseorang terhadap orang tuanya. Termasuk dosa besar adalah anak yang mencela orang tuanya. Baik itu bapaknya atau ibunya atau mungkin kedua-duanya. Nah, ketika Rasulullah menyebutkan ini, para sahabat heran, kaget. Qila, wa hal yasubur rajulu walidayhi? Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang anak itu kemudian mencela orang tuanya? Ini hal yang tidak lumrah. Sehingga sahabat tanya, apakah mungkin ya Rasulullah? Sesuatu yang tidak lumrah di zamannya sahabat, tapi di zaman kita sesuatu yang biasa. Seorang anak mencela orang tuanya. Nah, bahkan mungkin kata-kata yang paling kasar dan yang tidak pantas disematkan kepada orang tuanya, wa yadubillah, nama-nama hewan dan nama-nama jelek disematkan kepada orang tuanya. Sehingga pada zaman itu, pada zamannya para sahabat, ini mungkin tidak ada anak yang sampai tega, sampai berani kemudian mencela orang tuanya. Sehingga para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, apakah mungkin anak itu kemudian seseorang itu mencela orang tuanya? Kata Rasulullah, qala na'am. Iya. Ya subu abar rajuli. Orang itu mencela bapak temannya. Bapaknya temannya dicela oleh dia. Wa yasub abahu. Kemudian temannya itu yang bapaknya dicela membalas mencela bapak temannya yang telah mencela bapaknya. Fa yasubbu ummahu. Kemudian orang itu mencela ibu dari temannya. Fa yasubbu ummahu dibalas temannya mencela ibunya. Nah, muttafaqun alaih. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Ini termasuk dosa besar. Seorang anak mencela orang tuanya. Celaan kepada orang tua itu ada dua model. Yang pertama laknun mubasyir. Celaan laknat yang langsung diarahkan kepada orang tuanya. Ini yang pada zamannya sahabat mungkin belum terjadi. Sehingga mereka bertanya, apakah mungkin? Seorang anak yang langsung mencela orang tuanya. Nah, semoga Allah melaknatmu, misalnya, menyatakan kepada orang tuanya. Nah, Syekh bin Baz rahimahullah beliau berkomentar tentang perbuatan ini, laknat mubasyir, laknat yang langsung diarahkan kepada orang tuanya. Wa akbahun fil ithmi, itu dosa yang paling jelek. Dosa yang paling jelek. Nah, kemudian model yang kedua, celaan yang tidak langsung, yang disebutkan Rasul di sini. Dia mencela orang tua orang lain, mencela orang tua temannya. Kemudian temannya membalas dengan mencela orang tuanya. Maka dia dihukumi telah mencela secara tidak langsung kepada orang tuanya sendiri karena sebagai penyebab. Penyebab orang tuanya dicela. Naam. Ikhwani fiddina azani wa azakumullah. Baik. Dan dua-duanya termasuk dosa besar. Naam. Dua-duanya termasuk dosa besar. Apakah celaan secara langsung maupun celaan yang dia menjadi penyebab orang tuanya dicela. Dari hadis ini, ikhwani fiddin azani wa azakumullah, ada faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, anna dhunuba kismani, bahwasanya dosa itu ada dua macam. Yang pertama saghair, dosa-dosa kecil. Yang kedua kabair, dosa-dosa besar. Ada dua dosa, dosa kecil dan dosa besar. Tapi bukan berarti dua-duanya kemudian, atau yang kecil itu kemudian boleh untuk dijalankan. Kita tidak berupaya untuk menjauhinya. Dua-duanya harus kita jauhi meskipun dosa kecil. Karena tidak ada yang namanya saghair bil istimrar, jika dijalankan terus-terusan. Tidak ada yang namanya dosa kecil. Dia terus-terus akan menjadi besar. Nah, dosa kecil dan dosa besar yang dimaksiati sama, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, syatmur rajul abahu au ummahu, celaan seseorang kepada bapaknya atau ibunya, min kabairil dunub, termasuk dosa besar. Celaan seseorang kepada orang tuanya, kepada ibunya atau bapaknya, termasuk dosa besar. Karena itu termasuk uququl walidain, termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, hormatut tasabbubi fi adiyatil walidain, haramnya menjadi sebab disakitinya kedua orang tua. Haramnya menjadikan sebab disakitinya kedua orang tua. Akibat perbuatan kita, kedua orang tua kita disakiti, dicela misalnya. Contohnya dalam hadis ini. Karena perbuatan kita mencela orang lain, mencela bapak orang lain, bapak kita dicela, dibalas. Ya haram. Nah, kemudian juga faedah berikutnya ini yang ke lima. Murajaatu sahabah li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para sahabat na'am menyangkal itu apa ya, yang tadi langsung menyatakan, ya Rasulullah, apakah mungkin anak itu mencela orang tuanya. Ini namanya menyangkal, itu bolehnya seseorang kemudian menyangkal itu agak enggak percaya ya. Baik. Naam. Tapi di sini sahabat langsung dinyatakan di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah mungkin anak itu kok mencela orang tuanya? Apakah mungkin? Ya. Ini boleh. Ya. Tapi ketika seorang itu tidak sependapat, sefaham, ya, maka silakan dia membantah, menyangkal di depan orangnya. Jangan kemudian dia enggak setuju, dia menyangkal, tapi di belakang, dibicarakan di belakangnya. Ketika di hadapannya diam, enggak menyangkal, enggak menyebutkan pendapatnya, tapi bicaranya di belakang, enggak cocok, enggak setuju, di belakang. Tidak seperti ini. Maka langsung saya menyatakan, ya Rasulullah, apakah mungkin ada seorang itu yang bisa mencela orang tuanya, kok sampai tega mencela orang tuanya? Maka Rasul sebutkan, dia menjadi penyebab orang tuanya dicela. Maka dia dihukumi mencela orang tuanya. Nah, kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, annal wasail la ahkamul maqasid, bahwasanya perantara jalan atau wasilah itu hukumnya sama dengan sesuatu yang dituju. Jalan yang ditempuh, wasilah itu dihukumi sesuatu yang mau dia tuju. Ketika sesuatu yang mau dia tuju itu perkara yang wajib, maka wasilah untuk kesana juga dihukumi wajib. Misalnya sholat. Sholat itu harus menutup aurat. Tutup aurat harus punya pakaian. Pakaian harus beli misalnya. Maka membeli pakaian untuk menutup aurat untuk digunakan sholat, dia dihukumi wajib. Wasilah untuk menjalankan itu. Maka jalan untuk menjalankan suatu yang dituju itu, baik hukumnya sama dengan tujuannya. Baik. Sehingga ketika 6 mencela orang tua temannya, itu menyebabkan orang tuanya sendiri akan dicela oleh temannya, maka haram hukumnya untuk mencela orang tuanya orang lain. Karena menjadi penyebab orang tuanya nanti balas untuk dicela. Itu sebagai wasilah. Wasilah dalam kejelekan. Baik, sehingga wasilah menuju suatu perbuatan dihukumi dengan perbuatan itu apa sih hukumnya. Kalau haram maka dihukumi haram. Baik, jalan untuk melaksanakan perbuatan haram maka jalannya itu haram untuk dijalankan. Baik. Kemudian ikhwan fiddin azani wa azakumullah, faedah berikutnya dari hadis ini, saddud dzara'i, mencegah menutup jalan-jalan yang mengantarkan kepada perkara yang dilarang. Mencegah menutup jalan-jalan yang mengantarkan kepada perkara-perkara yang dilarang. Nah, ikhwan fiddin azani wa azakumullah, maka sebagaimana disebutkan para ulama, kita dilarang untuk mencela sesembahan orang lain. Ketika nantinya orang itu membalas akan mencela Allah Tuhan yang kita ibadahi dengan sebab perbuatan kita. Kita mencela habis-habisan Tuhan mereka di hadapan mereka, ya, yang nantinya akan menyebabkan dia membalas untuk mencela dan menjelekan ilah yang kita ibadahi. Nah, ini haram. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, beberapa fawaid yang bisa diambil dari hadis ini. Naam. Qala wa Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim, haram, ayahjura akhahu, untuk memboikot saudaranya, tidak menegurnya, tidak memberikan salam kepadanya, fauqa thalathi layalin, lebih dari 3 hari. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyan, keduanya bertemu di sebuah tempat, ya. Mungkin papasan di jalan, mungkin ketemu di masjid. Fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, yang ini noleh ke sana, yang ini noleh kemari, tidak saling bercakap, tidak saling memberikan salam. Wa khairuhuma, dan yang terbaik di antara keduanya, alladhi yabda'u bisalam, yang memulai memberikan salam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai memberikan salam. Muttafaqun alaih. Ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Baik. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan perbuatan haram di kalangan kaum muslimin, yakni memboikot saudaranya muslim, tidak mengajak bicara, tidak memberikan salam lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Naam. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Nah, diikat dengan keimanan persaudaraannya. Bukan nasab. Sehingga tidak sepantasnya saling memboikot satu dengan yang lainnya. Tidak bertegur sapa, tidak memberikan salam. Naam. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, takhrim hijranul muslim fauqa thalathi layalin, haramnya memboikot seorang muslim lebih dari 3 hari. Nah, diberikan toleransi 3 hari. Hari pertama karena memuncak kemarahannya. Hari yang kedua dia bisa berpikir. Hari yang ketiga mereda kemarahannya. Maka setelah itu biasa. Nah, baik. Jadi 3 hari. Masa yang terlama seorang memboikot saudaranya. Karena terjadi perselisihan misalnya. Terjadi persengketaan, sehingga tidak mau bicara, tidak mau tegur sapa. Baik, ini dibatasi hanya 3 hari. Dalam perkara-perkara dunia, dalam perkara-perkara dunia. Tetapi jika dalam perkara agama, seseorang yang harus kemudian diboikot, sebagaimana kaum muslimin memboikot Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat yang lainnya yang tidak mengikuti perang Tabuk, ya, itu lebih dari 3 hari. Nah, mengucapkan salam tidak dijawab, diboikot karena permasalahan agama. Dan itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini diperbolehkan. Tapi dalam perkara-perkara duniawi, ya, tidak cocok, tidak sependapat. Nah, maka tidak sepatutnya kemudian seseorang memboikot saudaranya muslim. Baik. Demikian pula meskipun dia itu seorang yang menjalankan kemaksiatan, ahlul ma'asi. Baik. Selama dia itu muslim, tidak bisa untuk diboikot, tidak dikasih salam dan yang semisalnya. Nah, kecuali dengan memboikot dia itu mendatangkan maslahah. Ketika tidak disapa, tidak diberikan salam, dia kemudian berpikir dan sadar, ini ada apa ini? Tersadarkan dari perbuatan dia yang selama ini keliru, maka hajar, pemboikotan yang semisal itu boleh dijalankan, karena itu sebagai obat. Tapi ketika seorang itu dijauhi, tidak diajak bicara, tidak diberikan salam, tambah menjauh, ya, tambah besar, baik, perbuatan maksiatnya, maka tidak boleh kemudian dijalankan. Nah, ta'lif, ya, dengan lemah lembut kepadanya. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Baik. Kemudian ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Faedah berikutnya. Fadilah man bada'a bisalam. Keutamaan orang yang memulai salam, meskipun dia orang yang lebih tua. Nah, adabnya yang muda ngasih salam kepada orang lebih tua, tapi yang lebih utama adalah yang dahulu memberikan salam. Khan fidina azzani wa azzakumullah. Baik, sehingga haram hukumnya seseorang memboikot saudara yang muslim dalam urusan-urusan duniawi. Ya, dalam urusan-urusan duniawi. Nah, jika dalam urusan agama mungkin dia berbahaya. Kita kalau bergaul dengan dia terpengaruh agama kita, misalnya, kita jauhi, kita protek sendiri, jaga. Nah, diri kita dari bahayanya, kita tidak bergaul dengannya, ini ada masalah. Ya, dalam masalah agama. Baik. Jika ada perselisihan dalam masalah duniawi, maka diperbolehkan memboikot hanya 3 hari. Selebihnya cair biasa. Ya. Baik, ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Jika kemudian itu berlanjut lebih dari 3 hari, ya, maka dia menjadi orang yang merugi. Berselisih dengan saudaranya, tidak saling menyapa, tidak saling menegur, tidak saling salam, maka dia menjadi orang yang merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, tuftahu abwabul jannah, pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul itsnain wal khamis. Pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan pada hari Kamis. Itu hari di mana ada laporan, ya, laporan amalan hamba-hamba Allah. Sehingga di situ Rasulullah senang untuk puasa pada hari Senin dan pada hari Kamis. Fayughfaru likulli abdin, Allah ampuni bagi setiap hambanya, Allah ampuni bagi setiap hambanya di setiap hari Senin dan Kamis ketika dibuka pintu-pintu sorga. Siapa? Orang-orang yang la tusyriku billahi syai'an. Hamba-hamba Allah yang tidak mensekutukan Allah. Muwahhid. Para muwahhidin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan pada hari Kamis. Nah, semua hamba-hamba Allah yang muwahhid. Kemudian beliau melanjutkan illah, kecuali. Ternyata ada hamba-hamba Allah dan dia termasuk muwahhidin, termasuk orang yang tidak mensekutukan Allah, tapi tidak mendapatkan ampunan di hari Senin dan di hari Kamis. Kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, illa rajulun, kecuali seorang, bainahu wa bainahi sahna, seseorang antara dia dengan saudaranya ada perselisihan, ada persengketaan, ada permusuhan, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka merugi ketika seorang bersengketa lebih dari 3 hari, saling tidak sapa, ya, tidak berbicara, tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia seorang muwahhidin, ya, meskipun dia tidak pernah mensekutukan Allah. Nah, inilah bahayanya memutuskan ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islamiyah. Naam. Ini ikhwan fi din, azani wa azakumullah. Baik. Qala rahimahullah wa an Jabir radhiyallahu anhu. Qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kullu ma'rufin sadaqah. Semua perbuatan baik itu sedekah. Semua amalan kebaikan baik itu sedekah. 6. Akhrajahul Bukhari. Ma'ruf itu lawan dari mungkar. Ya. Ma'ruf itu lawan dari mungkar. Baik. Semua perbuatan baik itu banyak macamnya. Syaikh Fauzan hafizahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyatakan wal ma'rufu yakunu bil mal. Perbuatan baik itu bisa dengan harta. Dia bantu saudara yang membutuhkan dengan harta yang dia miliki. Wa yakunu bil jah, bisa pula dengan kedudukan. Kebetulan dia memiliki kedudukan yang tinggi di pemerintahan, dia bisa tolong orang-orang yang lemah untuk mendapatkan haknya. Ini menolong, berbuat baik bil jah, dengan kedudukan yang dia miliki. Wa yakunu bil kalam at-tayyib, bisa pula perbuatan baik itu dengan ucapan yang baik, tidak menyakiti, ya. Ucapan yang lemah lembut menggembirakan orang yang diajak bicara. Nah, kullu syai'in fihi ihsan ilal muslim fa huwa ma'rufun, kata beliau hafizahullah. Segala sesuatu yang di dalamnya ada kebaikan kepada seorang muslim itu ma'ruf. Itu perkara yang baik. Segala sesuatu yang di dalamnya ada kebaikan kepada seorang muslim itu adalah ma'ruf. Sawa'an kana bil qawli awil fi'li. Sama saja apakah dengan ucapan atau dengan perbuatan. Nah, Fa musa'adatul muhtaj ma'rufun. Membantu orang yang membutuhkan itu ma'ruf, itu perbuatan baik. Wa zidadul hajatil muhtajin ma'rufun bil mal. Menolong orang yang membutuhkan dengan harta itu juga perbuatan baik. Nah, wa kadzalika minal ma'ruf, kata beliau, demikian pula termasuk dari perbuatan baik al ma'ruf bil jah. Yang tadi beliau terangkan, perbuatan baik dengan kedudukan, wa ya al wasithah fit taksil hawajinas, menjadi perantara ya, untuk manusia itu mendapatkan kebutuhannya. Kemudian beliau bawakan dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 85. Man yasfa safa'atan hasanatan. Barang siapa yang memberikan syafaat, pertolongan ya, dengan pertolongan yang baik, yakun lahu nasibun minha, dia mendapatkan bagian darinya, dia mendapatkan bagian kebaikan. Nah, mungkin dia hanya membubuhkan tanda tangan dia kepada seorang yang membutuhkan. Surat yang dia tanda tangan kemudian dibawa, dengan surat itu dia mendapatkan hak dia dari penguasa ya, karena ada tanda tangan fulan ini, maka dia telah berbuat ma'ruf ya, berbuat kebaikan bil jah, dengan kedudukan dia. Dia tidak mengeluarkan harta, dengan kedudukan yang dia miliki dia bantu orang lain. Naam. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Naam. Dan juga wa min aqdamil ma'ruf, dan termasuk kebaikan yang paling besar, al-kalamu thayyib, ucapan yang baik kepada saudaranya. Naam. Berucap dengan ucapan yang baik, ini juga perbuatan yang ma'ruf. Berwajah, berseri-seri wajahnya ketika berjumpa. Nah, ini juga perkara yang ma'ruf. Baik, dan banyak hal-hal ma'ruf yang lainnya. Nah, sekecil apapun perbuatan ma'ruf, ini tidak boleh kita remehkan. Nah, kita harus kemudian berupaya untuk menjalaninya. Baik. Dan di sini Rasulullah SAW beliau juga termasuk memberikan dan menjalankan kebaikan kepada hamba-hamba Allah dengan memberikan nasihat dan arahan kepada para sahabatnya. Ini termasuk perbuatan ma'ruf. Baik. Khan fi din azani wa a'azzakumullah. Naam. Dari hadis ini bisa diambil faedah anna kullu ma'rufin, bahwasanya semua perbuatan baik, yaf'aluhul insan, yang dijalankan seorang, anna kullu ma'rufin yaf'aluhul insanu biniyatin hasanatin, dengan niat yang baik, sedekah, itu termasuk sedekah. Nah, seluruh perbuatan baik yang dijalankan seseorang dengan niat yang baik, maka itu teranggap sedekah, yang Allah akan membalasnya. Nah, hingga di sini menunjukkan bahwa sedekah itu tidak terkhusus bil mal. Sedekah itu tidak terkhusus dengan harta. Apapun yang kita kerahkan untuk membantu saudara kita, maka dia sedekah, dengan jah, dengan ucapan, dan macam-macam yang tadi telah disebutkan. Baik. Qala rahimahullah wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna, janganlah kalian sekali-kali menganggap remeh, mengentengkan, menyepelekan minal ma'ruf, dari perbuatan baik syai'an sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, meskipun kamu berjumpa dengan saudaramu hanya dengan berwajah berseri-seri. Tapi ini ada kaitannya dengan hadis yang di atasnya, kita baca hadis ini. Jangan sekali-kali meremehkan perbuatan baik, meskipun ketika berjumpa dengan temannya dia berseri-seri, itu sudah perbuatan ma'ruf. Ketika kita tidak bisa berbuat baik dengan harta, tidak bisa berbuat baik dengan ucapan misalnya, maka dengan wajah yang berseri-seri, taib, itu sudah telah berbuat kebaikan kepada saudaranya. Maka dilarang untuk meremehkan sekecil apapun perbuatan baik. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau mencontohkan, hatta lo aqaita akhaka qalaman yaktubu bihi, meskipun hanya sekedar kamu pinjamkan, kamu kasihkan pena kepada temanmu untuk nulis. Li'annahu laisa ma'ahu qalamun fa hadha minal ma'ruf. Ketika temanmu tidak memiliki pena, maka itu termasuk perbuatan baik. La tahqiranna, jangan sekali-kali meremehkannya. Meskipun apa yang kita berikan tidak ada harganya, tapi ketika itu mungkin sangat berharga kepada saudara kita. Baik. Hatta lau amsakta yadahu, meskipun juga ketika kamu pegang tangannya, hinama ra'aitahu yaqa fil khufrah, ketika dia mau tersungkur, terjerembab ke dalam lubangan. Baik, itu juga termasuk minal ma'ruf. Kamu tahan, kamu tarik ketika dia mau celaka. Itu perbuatan baik. La tahqiranna syai'an, jangan kemudian baik kamu remehkan sedikit pun. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik, dan beliau sebutkan beberapa perkara-perkara yang lainnya. Ini semua menunjukkan kepada kita, baik, untuk senantiasa berbuat ma'ruf, berbuat baik kepada saudara-saudara kita, dan tidak meremehkannya sekecil apapun perbuatan-perbuatan kebaikan, meskipun hanya sekedar berwajah sumringah ketika berjumpa. Sehingga faedah yang bisa diambil dari hadis ini, la yajuzu lil muslim, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim, ayahtakira syai'an minal ma'ruf, la yajuzu lil muslim, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim, an yahtakira, untuk meremehkan syai'an sedikit pun, minal ma'ruf, dari perbuatan baik. Sekecil apapun perbuatan itu, seremeh apapun perbuatan itu. Wallahu a'lamu bissawab. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Saleh Fauzan hafizahullah. Kaifa nusallim 'alal mayyit? Bagaimana caranya kita memberikan salam kepada mayyit, kepada orang yang sudah mati? Alladzi fi qabri, yang sudah dikubur, yang sudah dikuburannya. Ba'dun nas yaqifu indal qabri, sebagian orang berhenti di sisi kuburan, wa yad'u lil mayyit, lalu berdoa untuk si mayyit. Wal ba'du, dan sebagian orang yang lainnya, yajlisu indal qabri, duduk di sisi kuburan. Wa yarfa' yadayhi, lalu mengangkat kedua tangannya, wa yad'u, dan berdoa. Ma huwa sahih wal masrūh fi hadzal mawqif, mana cara yang sahih, mana cara yang disyaratkan untuk memberikan salam atau berdoa kepada si mayit yang ada di kuburan. Kata beliau hafizahullah, tusallim alal mayit mithlama tusallim alal hayy, kamu kasih salam kepada si mayit itu sebagaimana kamu memberikan salam kepada orang yang masih hidup. Kalau kamu ingin ngasih salam kepada si mayit, sebagaimana kamu ngasih salam kepada orang yang masih hidup. Tastaqbil wajhah, kamu hadapi wajahnya. Kamu hadapkan ke si mayit yang dikubur. Wa taqul assalamu alayka ya fulan bin fulan. Assalamualaikum wahai fulan bin fulan warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara memberikan salam ketika kita mungkin ziarah ya ke kuburan. Summa idza aradta an tad'a lahu, kemudian jika kamu ingin untuk berdoa untuknya, anta ja'al qabr bainaka wa bainal qiblah, kamu jadikan antara antara kuburan dan antaramu kiblat. Jadi kalau mau berdoa untuk si mayit, menghadap ke arah kiblat ya. Menghadap ke arah kiblat. Wa tad'u Allah lahu bil maghfirah war rahmah war ridwan, kamu doakan untuknya mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmah, mendapatkan keriduan. Wala ba'sa an tarfa'a yadayka fid du'a, dan tidak mengapa kamu angkat kedua tanganmu ketika berdoa. Nah, ini ketika kita ziarah ke kuburan, kita ucapkan salam, kita berdoa, berdoa menghadap ke arah kiblat. Baik, dan ketika memberikan salam kepada ahli kubur, dia menghadapkan ke arahnya. Naam, wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.